إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار عباد الله الله سبحانه وتعالى telah memberikan anugerah yang besar kepada umat ini dengan diutusnya Rasul yang terakhir Sayyidul Mursalin Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mana beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam barakallahu fikum adalah seorang nabi yang dikenal barakallahu fikum kasih sayangnya terhadap umatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari bangsa kalian sendiri yang terasa berat olehnya penderitaan kalian, sangat semangat untuk menyelamatkan kalian, dan terhadap orang-orang yang beriman dia sangat lembut penyantun dan penyayang barakallahu fikum. Inilah barakallahu fikum anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat akhir zaman ini. Diberikan Rasul yang demikian sifatnya, yang sangat penyayang kepada hamba, kepada umatnya barakallahu fikum. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sendiri bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mathali wa mathalukum kamathali rajulin awqada nara faja'ala al-janadib wal farashu yaqana fiha wa huwa yadubbuhun anha wa ana akhidhun bihujazikum anin nar walakinnakum tafsalituna min yadi. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda sesungguhnya permisalanku dan permisalan kalian taubahnya seperti seseorang yang sedang menyalakan api. Maka mulailah barakallahu fikum belalang-belalang serangga-serangga masuk ke dalam api tersebut dan dia berusaha menghalau, mengusir belalang-belalang tersebut agar tidak terjatuh ke dalam api. Dan aku adalah orang yang memegang tali ikat pinggang kalian, tetapi kalian barakallahu fikum kalian berusaha untuk melepaskan genggaman tanganku. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana barakallahu fikum cinta kasihnya terhadap umatnya sangat besar barakallahu fikum, lebih berkasih sayang kita terhadap anak dan istri kita, barakallahu fikum. Sehingga di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukti kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabarkan orang-orang yang celaka, orang-orang yang binasa baik di dunia dan di akhirat, menghabarkan tentang orang-orang merugi agar barakallahu fikum umatnya tidak celaka di dunia dan di akhirat dan tidak merugi, barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melarang dari suatu perkara melainkan mudarat dan bahaya bagi umatnya apabila dilanggar, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memerintahkan untuk taat dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya barakallahu fikum kasih sayang beliau terhadap umat ini, barakallahu fikum. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kasih sayangnya, sebagai bentuk penjagaan terhadap umatnya, barakallahu fikum menghabarkan dan sekaligus larangan jangan menjadi orang-orang yang akan dihabarkan ini, barakallahu fikum. Rawal Imam Muslim rahimahullahu taala min hadis Abi Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Qala Abu Dzar rahimah qala harasfaqaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalatha marrat. Qala Abu Dzar radhiyallahu anhu khabu wa khasiru man hum ya Rasulullah. Qal al-musbilu wal-mannanu wal-munafiku sil'atahu bil-halfil kadib. Abu Dzar radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ada tiga golongan orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Tidak akan dilihat. Allah akan berpaling darinya dan mereka tidak akan disucikan dan tidak akan dibersihkan dari dosa-dosanya. Dan bagi mereka azab yang pedih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca hal yang demikian sampai tiga kali. Sampai Abu Dzar mengatakan, khabu wa khasiru. Mereka sungguh telah merugi. Telah celaka dan telah merugi, barakallahu fikum. Tiga golongan itu telah merugi dan telah celaka. Manhum ya Rasulullah. Siapa tiga golongan itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tiga golongan tersebut ada al-musbil. Seorang yang memanjangkan pakaiannya melebihi mata kakinya. Wal-mannan, seorang yang mengungkit-ungkit pemberian. Wal-munafiku sil'atahu bil-halfil kadib, seorang yang melariskan jualannya dengan sumpah dusta, barakallahu fikum. Ini tiga golongan orang yang dihabarkan oleh Rasulullah SAW sebagai bentuk tahdzir dan peringatan dari Rasulullah SAW, sebagai bentuk kasih sayang Rasulullah SAW terhadap umatnya, agar umatnya tidak menjadi salah satu daripada golongan ini, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, berkata al-imam Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala di dalam syarah hadis ini, barakallahu fikum fi hadzal hadis, di dalam hadis ini barakallahu fikum, tahrimul manna bil atiyah was sadaqah wa nahwiha, di dalam hadis ini menunjukkan larangan tentang haramnya mengungkit-ungkit pemberian, barakallahu fikum. Haramnya mengungkit-ungkit sedekah, haramnya mengungkit-ungkit yang semisalnya, infak dan yang semisalnya, haram, barakallahu fikum. Karena seseorang, barakallahu fikum, ketika memberikan sesuatu, namun sedekahkan sesuatu, menginfakkan sesuatu, berarti dia telah memberikannya karena Allah Subhanahu wa taala. Dia memberikannya karena Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk benarnya keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia rela mencurahkan harta benda yang dia cintai, dia rela dan berikan dan dia ridhakan untuk Allah Subhanahu wa taala karena mengharap pahala yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata para ulama, sedekah dinamakan sedekah karena benarnya seseorang yang bersedekah tersebut imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada hati, ketika di dalam hatinya besar rasa kecintanya terhadap hartanya, kemudian dia rela untuk mengejar apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia berikan karena Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wa in kana kadzalik, maka kalaulah demikian, seseorang yang telah memberikan karena Allah Subhanahu wa taala, baik berupa harta ataupun yang semisalnya, maka tidak boleh baginya untuk mengungkit-ungkit pemberian tersebut, baik mengungkitnya di hadapan orang yang diberikan kepadanya atau dia mengungkit di hadapan orang lain. Maka semuanya ini barakallahu fikum yubtil, membatalkan terhadap sedekah tersebut. La sawabalaha, tidak ada pahalanya barakallahu fikum. Bal kabiratun minal kabair, bahkan termasuk satu dosa besar. Barakallahu fikum, sebagaimana nas Imam Ahmad rahimahullahu taala berdasarkan hadis tadi, hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwasanya tiga golongan tersebut, di antaranya orang yang mengungkit-ungkit pemberian, baik mengungkit di hadapan orang yang diberikan atau mengungkit di hadapan orang lain, maka semuanya barakallahu fikum termasuk mannan, termasuk orang-orang yang mengungkit-ungkit pemberian yang membatalkan amalannya dan terjatuh ke dalam dosa besar. Barakallahu fikum, tidak akan diajak berbicara pada hari kiamat oleh Allah, tidak akan dilihat dan tidak akan disucikan dari dosanya, dan barakallahu fikum akan mendapatkan azab yang pedih. Barakallahu fikum. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai himayatuhu, sebagai penjagaannya terhadap kasih sayangnya terhadap umatnya ini. Barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam demikian menghabarkan sekaligus tahdzir, sekaligus peringatan sebagai bentuk kasih sayangnya terhadap umatnya ini. Barakallahu fikum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dalam sebuah hadis barakallahu fikum disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai bentuk kasih sayang beliau terhadap umatnya ini, beliau menyatakan, man la yashkurullah, man la yashkurin nas la yashkurullah. Seseorang yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka barakallahu fikum, dia tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini banyak sekali karangan para ulama menafsirkannya di dalam salah satu kitab An-Nihayah, yang An-Nihayah Gharibul Hadith, dinyatakan salah satu makna daripada hadis ini, la yashkurin nas, la yashkurullah man la yashkurin nas, seorang tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur terhadap manusia. Di antara maknanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima syukurnya seorang hamba kepadanya ketika dia berbuat baik kepada manusia. Barakallahu fikum, Allah tidak menerima syukur daripada hamba tersebut karena barakallahu fikum dia tidak berterima kasih kepada manusia. Mana yang lainnya barakallahu fikum? Di antara maknanya, seorang yang memiliki kebiasaan, adat dan tabiatnya barakallahu fikum tidak bisa berterima kasih kepada manusia, maka adat kebiasaannya akan membawa tidak bisa dia bersyukur dan tidak akan bersyukur terhadap kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Maka dengan demikian, hadirin rahimani wa rahimakumullah, pandai-pandailah kita bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang datang kepada kita dari tangan-tangan manusia, dan pandai-pandailah barakallahu fikum berterima kasih kepada manusia yang telah mengingatkan kita, yang telah mengajari kita, yang telah berjuang barakallahu fikum, berjuang untuk keselamatan kita barakallahu fikum, sehingga kita dinilai orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengabarkan dari perbuatan yang buruk, melainkan itu bentuk kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasih sayangnya terhadap kita, terhadap umat akhir zaman, nam barakallahu fikum, lebih daripada kasih sayangnya orang-orang tua kita sendiri. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Aqimus salat.